Likambo ya José na mwasi etamboli ndemboka mama Aganyaki yende na jeke Denga nini bayo kanao sema tatao Babala toko yo kaka mabale zali mingi Mosusu loko la lisano Loko la José na jina Sekisi moka mobima Neoki bako wela jina na kwea barakao Na komine Kinshasa Ngoo leo makambo Bako kona jeke bawela mbongo Biso lelo tonga nyembasi Kongo lipanda Biso lelo tonga nyemo mekano Mabale zali mingi mosusu lokola lisano Lokola José na jina Sekisi mboka mobimba Kayoki bako wela jina na kwea barakao Na komine Kinshasa Ngoo leo makambo Makako na jeke bawela mbongo Biso lelo toka nyebasi Kongo lipanda Misa lelo yoto ganye momikano Likambo ya José na mwasi Netambo ninde moka mama Aka ya kiende na jeke Denge nidi bayo kano Sema tatao Likambo ya José na mwasi Netambo ninde moka mama Aka ya kiende na jeke Denge nidi bayo kano Sema tatao Bala, et commandez les salons. Ninde moka mama Aka nyaki yende na jeke Denge nini bayo kanao sema tatao Likambo ya José na mwasi Etambo ninde moka mama Aka nyaki yende na jeke Denge nini bayo kanao sema tatao